Agung Indonesia. Berbagai peristiwa terjadi di negeri ini. Berbagai masalah mendera bangsa ini. Assalamualaikum Indonesia hadir untuk Anda melihat peristiwa dari sudut pandang agama, mencari solusi dari setiap problema. Mari bergabung bersama kami dalam Assalamualaikum Indonesia di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. وصفينا رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Dari kawasan siar Jalan Adi Sumarmo 181 Solo, media dakwah syariah 107.7 RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, dan juga disambungkan 101.4 FM Solo, www.rdsfmsolo.com. Anda bisa menyimak streaming radio kami. Baik, pendengar, alhamdulillah kesempatan pagi ini edisi hari Selasa tanggal 13 ya. Tanggal 13 November 2012 atau 28 Zulhijjah 1433 Hijriah. Saya Safulari bisa hadir menemani Anda semuanya di kesempatan pagi ini dalam program kita, program Assalamualaikum Indonesia. Sampai dengan jam 9 saya akan bersama Anda, dan silakan juga dalam program ini Anda bisa bergabung di 765-1818 atau Anda juga bisa bergabung melalui SMS di 081-226-170777, Facebook, Yahoo Messenger, dan Twitter di rdsfmsolo@yahoo.com. Silakan gunakan di sana ya. Baik, nanti juga ada sesi kita dengan interview kita dengan narasumber terkait dengan tema yang akan kita angkat di kesempatan pagi hari ini. Pagi ini kita nanti akan mengangkat terkait dengan para buruh nih, upah minimum kota yang harus ditepati pengusaha begitu ya. Akankah para pengusaha di Kota Solo menepati upah minimum yang sudah ditetapkan? Nah, kita nanti akan bahas persoalan ini di Assalamualaikum Indonesia untuk hari ini Selasa 28 Zulhijjah 1433 Hijriah atau 13 November 2012. Yang pertama kali kita akan menuju ke tim berita dulu untuk menyimak headline news atau kabar-kabar utama berita pagi ini di media-media online, dan kita akan bertemu dengan saudaraku, rekan kita Zaki Faisal. Assalamualaikum, rekan Zaki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat jawa ya. Alhamdulillah, sehat. Pagi ini ada informasi menarik abah di media-media online kita. Iya, silakan saya Paul Arif dan pendengar RDS FM di mana saja Anda berada. Pagi ini tim meja berita RDS FM telah menyiapkan 5 berita terkini dan yang masih menjadi perbincangan hangat di media online. Kita awali dari timlo.net. dari Boyolali, warga Selo mendeklarasikan bebas buang air sembarangan. Kecamatan Selo Boyolali menjadi pelopor program Boyolali Bebas Buang Air Sembarangan dan Pola Hidup Sehat. Hal itu dilakukan dalam deklarasi bebas BAB di lapangan Samiran, Senin kemarin. Program ini diharapkan bisa diikuti oleh kecamatan-kecamatan lain yang ada di Boyolali, dan pada tahun 2017 nanti, Boyolali diharapkan sudah bebas dari buang air sembarangan. Itu namanya kok kayak gitu ya, bebas buang air besar. Itu berarti bebas dong kalau kayak gitu ya. Program bebas buang air besar. Nah, artinya di mana-mana tempat berarti. Namanya ya, gak salah. Maksudnya gak seperti itu. Oke, selanjutnya. Kemudian kita ke kantor berita Antara, ada berita menarik dari Nganjuk pagi hari ini. 50 penghuni Pondok Darul Ahfiah, ini disebutkan Pondok Darul Ahfiah, yang dituding teroris digiring ke Mapolsek Nganjuk maksud saya. Okay. Sekitar 50 penghuni Pondok Darul Ahfiah yang terletak di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, dibawa ke Markas Polres Nganjuk karena dituding terlibat terorisme pada Selasa dini hari tadi. Dari pantauan di lapangan, menurut kantor berita Antara, puluhan polisi dengan membawa senjata lengkap mendatangi pondok yang jaraknya tidak begitu jauh dari jalan raya utama yang menghubungkan Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Tengah tersebut. Kemudian mereka membawa 50 santri termasuk pengasuh pondok yang bernama Ustadz Nasiruddin Ahmad alias Ustadz Landung Tribawono asal Sukoharjo, Solo. Nah ini belum jelas apa asal Solo ya di Ustadz Landung ya? Iya dari Sukoharjo. Gitu disebutkan belum jelas ini kasusnya apa, namun sudah ada 50 orang yang dibawa ke Mapolsek Nganjuk. Mudah-mudahan ada informasi lebih lengkapnya nanti di siang. Insya Allah ya. Kita beralih ke Jawapos National Network. Ini terkait dengan jatuhnya pesawat mata-mata asing di wilayah Indonesia. TNI Angkatan Udara menyelidiki pesawat tanpa awak milik asing. Pihak TNI Angkatan Udara masih menyelidiki sebuah pesawat pengintai tanpa awak atau Unmanned Aerial Vehicle yang jatuh di Bintan, Kepulauan Riau, Senin kemarin. Dan hingga tadi malam belum bisa dipastikan asal negara pemilik pesawat tersebut. Sebelumnya dilaporkan sebuah pesawat intai tanpa awak ditemukan jatuh terapung di perairan Tanjung Berakit Bintan oleh nelayan setempat pada Senin pagi kemarin sekitar pukul 7:30. Pesawat berukuran panjang 3 meter dan lebar 2,5 meter ini ditemukan sudah mengapung di laut oleh nelayan. Tanpa awak itu ya? Memang tanpa awak ini seperti digerakkan dengan stick dari tempat jauh begitu. Ini mirip yang dipakai di Afghanistan dan di Pakistan, namun yang di sana membawa rudal. Namun yang di sini yang ditemukan jatuh ini hanya pesawat untuk pengintaian saja. Tapi ada apa sebenarnya kok? Yang di Indonesia bukan? Iya, karena jatuhnya di perairan Indonesia. Perairan Indonesia. Kita ke hidayatullah.com, ada berita dari luar negeri. Dari Rusia dilaporkan pemerintah komunis, ex-komunis Rusia menangkapi anggota Hizbut Tahrir di sana. Dilaporkan polisi Rusia telah menangkap 6 anggota kelompok Islam Hizbut Tahrir yang dianggap terlarang di negeri itu. Polisi mengatakan pada Senin kemarin ke-6 orang yang ditangkap itu adalah anggota Hizbut Tahrir dan sebuah organisasi yang dinyatakan Rusia sebagai kelompok teroris internasional oleh Mahkamah Agung Rusia. Mereka dituduh dan dicurigai telah mendistribusikan bahan bacaan dan merekrut para pengikut. Kemudian kita ke berita terakhir dari Era Muslim, masih dari luar negeri. Tokoh jihad Mesir menyerukan penghancuran patung Sphinx dan piramida di Giza, Mesir. Seorang pemimpin jihad Mesir yang mengaku memiliki link ke Taliban menyerukan penghancuran Sphinx dan piramida Giza di Mesir. Ia menggambarkan peninggalan Mesir kuno itu ada hubungannya dengan patung Buddha. Tokoh jihad ini bernama Murgan Salim Al-Ghohari, seorang pemimpin Islam yang 2 kali pernah dihukum di bawah era Presiden Husni Mubarak. Ia menyerukan umat Islam untuk menghapus bangunan-bangunan tua itu yang dia anggap sebagai berhala. Demikian 5 berita yang bisa disajikan tim Meja Berita RDS FM, dan insya Allah nanti kita akan perbaharui terus informasi untuk para pendengar. Kita kembali ke rekan Saiful Arif. Ya, baik, terima kasih rekan Zaki informasinya, dan mudah-mudahan nanti bisa kita update lagi di jam-jam pas ya, jam 8, 9, 10 dan selanjutnya dalam kilas informasi. Oke pendengar, kita akan lanjutkan program Assalamualaikum Indonesia. Namun sebelumnya kita akan menyimak yang berikut ini, dan kita nanti akan hadir kembali dalam program Assalamualaikum Indonesia untuk pagi ini. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, as-salamu alaykum, wassafina rasulillah, tiktabu mardatillah, wajhibu ba'atkum lillah. As-salamu alaykum, as-salamu alaykum, وردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب. ردك عالتحية واجب ولما عليك يسلم صاحب ويقول لك مرحب يا مراحب. Ya, Assalamualaikum Indonesia. Kesempatan pagi ini bersama Saiful Arif sampai dengan jam 9, dan kita membahas satu tema yang kita bahas pagi ini mendengar terkait dengan upah minimum kota ya. Upah minimum kota yang harus ditepati pengusaha begitu. Ya, Dewan Pengupahan atau DP Provinsi Jawa Tengah melalui rapat secara maraton selama 5 jam telah merampungkan pembahasan upah minimum pembahasan upah minimum kabupaten ya, atau kota UMK untuk tahun 2013. Rapat pleno pembahasan UMK berlangsung mulai pukul 17 waktu Indonesia Barat sampai sekitar pukul 22.15 waktu Indonesia Barat pada Selasa 6 November kemarin. Nah, Dewan Pengupahan Provinsi akhirnya menyepakati besarnya angka UMK 2013 untuk 33 daerah yang diajukan ke Gubernur Jawa Tengah sesuai usulan Bupati atau Wali Kota. Namun, anggota Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah lainnya, Fajar EIB Utomo, menyatakan pembahasan UMK 2013 ini terkesan dipaksakan begitu karena harus segera diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah. Menurutnya, masih ada beberapa hal lagi yang seharusnya disepakati oleh UMK Jawa Tengah diputuskan. Sebelumnya pendengar, pembahasan UMK untuk 2013 di Dewan Pengupahan Provinsi Jateng itu berjalan alot. Sehingga sampai beberapa kali dilakukan penundaan karena tidak memenuhi quorum dan deadlock. Nah, sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Kependudukan di Senaker Transduk Jawa Tengah, Edison Ambarura, mengatakan bahwa hasil pembahasan UMK 2013 di Dewan Pengupahan Provinsi ini segera dilaporkan kepada Gubernur. Nah, berikut ini pendengar adalah usulan UMK 2013 yang diajukan Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur Jawa Tengah. Kalau kita melihat datanya adalah Solo diusulkan Rp915.900. Kemudian Sragen Rp864.000. Kemudian Boyolali Rp895.000. Karanganyar Rp896.500. Sukoharjo Rp902.000 ya. Kalau Wonogiri Rp830.000, kemudian Klaten Rp871.500, Salatiga Rp975.000, dan Grobogan ini Rp842.000. Nah, pendengar, dengan ditetapkannya UMK Kota Solo itu, apakah para pengusaha di Solo ini mau mengganti karyawannya sesuai dengan yang ditetapkan pemerintah nanti ya? Ini untuk 2013. Bagaimana kalau misalnya jika perusahaan itu tidak mau membayar sesuai dengan UMK yang ditetapkan? Adakah sanksi? Adakah pidana atau apa ya? Kita nanti akan membahas penetapan UMK ini mendengar bersama Ketua Gerbang Jawa Tengah atau Gerakan Buruh Berjuang, yakni Mas Prabowo nanti ada bersama kita. Dan kita juga akan bertanya bagaimana kemudian Gerbang ini memperjuangkan UMK buruh yang layak selama ini. Berapa sebenarnya nominal yang diinginkan Gerbang ya untuk gaji buruh di Jawa Tengah? Apa yang harus dilakukan jika perusahaan tidak mau membayar UMK? Nah, ini dia yang mau kita bahas pagi ini, pendengar. Barangkali ini merupakan angin segar bagi para buruh, para pegawai, karyawan kayak gitu ya di sebuah perusahaan atau apa. Yang jelas, Dewan Pengupahan Jawa Tengah, rampungan rapat dan UMK Solo itu Rp915.000 untuk 2013 ya. Iya, berapa? Rp915.000. Nah, Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Tengah melalui rapat secara maraton selama ini merampungkan pembahasan upah minimum kabupaten kota atau UMK 2013 ya. Oke. Jadi enggak tahu ya nanti kayak apa kalau melihat angka-angka itu memang ada kenaikan yang cukup lumayan juga ya. Walaupun memang masih di bawah 1 juta semuanya. Untuk usulan UMK yang diajukan PLT Wali Kota Semarang misalnya, kalau Semarang ternyata belum sesuai kebutuhan hidup layak KHL 100%, sehingga pihaknya mengajukan usul sampai Rp1.229.000. Ini untuk DP, anggota DP Provinsi dan Perwakilan SP, Serikat Pekerja berarti ya. Nah, pendengar, silahkan Anda bergabung bersama kami, bicara kita masalah UMK ini, yang kemudian sudah disepakati, dirampungkan pembahasannya untuk diserahkan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk menjadi sebuah keputusan begitu ya. Kita lihat saja nanti kayak apa. Kalau Solo ya, sekali lagi Solo itu ada ini dia. 915 ya. 915. Oke, silakan Anda bergabung 765-1818. كلها كلمة حلوة بغنوة والسلام عليكم والسلام عليكم. السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وصفينا رسول الله. Ya, media Dewasaria 107.7 RDS FM Solo dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Dan ini di telepon kita sudah ada yang bergabung. Coba kita akan menyapa dulu ada siapakah. Bagaimana kemudian nanti ya kalau misalnya saja perusahaan itu bisa kena sanksi apa enggak kalau tidak menerapkan UMK. Perusahaan memang diminta membayar gaji karyawan itu sesuai dengan upah minimum ya, upah minimum kabupaten. Misalnya Karanganyar ya, perusahaan yang tidak menerapkan pembayaran gaji karyawan sesuai UMK ini akan dikenai sanksi pidana selama maksimal 4 tahun penjara dan denda maksimal 400 juta rupiah. Oh, betul ya 400 juta ya? Oh iya, 400 juta rupiah. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja di Din Sosnaker Trans Karanganyar mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan bahwa seluruh perusahaan di Karanganyar wajib membayar gaji karyawan. Ya, kita ke Pak Hadi dulu ya. Pak Hadi, assalamualaikum Pak Hadi. Iya, urusan buruh, kemudian urusan pembayaran upah minimum kota kayak gini dari dulu sampai sekarang tiap tahun masih ada masalah nih, Pak. Iya. Dan sekarang sudah ditetapkan, sudah dirampungkan pembahasannya untuk diserahkan Gubernur Solo 915. Bagaimana ini, Pak? Oh, hampir 1 juta ya. Hampir 1 juta, kurang dikit? Kurang dikit. Ya. Nah, ini kemarin mengikuti kajiannya Ehwan kita yang dari Hizbut Tahrir ini, Mas. Mengkaji tentang perekonomian sampai kepada buruh gitu ya, bagaimana tentang ketenagakerjaan di dalam syariah gitu. Sebenarnya di dalam di sana dijelaskan, karena bukan ahlinya saya, cuma nggak ngerti menerima dua jauh gitu. Di sana dijelaskan untuk permasalahan perburuan dalam syariah itu tidak ada aturan kenegaraan sekian, itu tidak ada, Mas. Jadi kesepakatan antara buruh dan karyawan, majikan dan yang punya pekerjaan dengan yang pengusaha dan buruh. Ya, pengusaha dan buruhnya ada kesepakatan. Itu ada kesepakatannya seberapa yang disepakati untuk dibersama-samai gitu. Artinya begini. Itu tatkala usaha itu belum begitu baik ya bisa menerima apa adanya. Tetapi tatkala usaha itu sudah begitu membaik itu karyawan ikut mengenyamnya gitu. Gitu ya. Gitu. Tapi ada enggak perusahaan yang kemudian jujur sesuai dengan laporan keuangan gitu? Ini tadi kan berbicara tentang konsepnya dulu kan. Iya. Lah, sekarang realisasinya ada di lapangan begitu. Permasalahannya terkadang aturan itu kan tinggal aturan, Mas Arif. Nah, pelaksanaannya itu kan tergantung kepada personalnya. Lah, wong Indonesia ini diberi aturan aja ditabrak-tabrak, apalagi tidak diberi aturan kan begitu. Kan adanya aturan untuk dilanggar, Pak. Ya, ada istilahnya tentu dilanggar itu saking rusaknya begitu. Sehingga kalau di lapangan sekarang terjadi sebuah kesepakatan peraturan di negara, jadi sebuah proses, Mas Arif. Ya mestinya para pelaku usaha ini memperhatikan kepada para karyawannya. Maka kalau Islam itu ada istilah amaliyah, itu luar biasa, Mas. Bisa melebihi gajinya, Mas, itu, Mas, amaliyahnya. Artinya sedekah kepada pekerjanya itu bisa melebihi daripada gajinya begitu. Itu makanya ini ya saya ikut dalam proses ini ikut senang kalau dalam hal ini diperhatikan. Ya cuma di sini memang Mas kecil, Mas. Kalau kita hari ini menyelesaikan saudara kita itu yang ada di Korea itu 1 bulan 10 juta, Mas. 10 juta 1 bulan. Per bulan. Itu anak-anak kita yang dulu sekitar 150 di sana itu sekarang sudah ada yang 20 per bulan, sudah ada yang 25 per bulan, itu sudah ada di sana itu. Dan alhamdulillah ini juga sudah bisa membangun 15 masjid kita ada di sana tuh. Di Korea itu. Iya, kemarin itu. Makanya ini satu terobosan, karena kalau kita tidak masuk juga mereka yang yang mengelola semakin rusak gitu ya. Kalau kita masuk ya sedikit mengikuti kepada apa mereka selama sari-sari itu masih ada gitu. Makanya untuk buruh di Indonesia ini masih perjuangan panjang ini. Gitu. Kemudian yang terakhir ini yang tidak impas mas, saudara kita yang ada di itu loh mas, saya mendengar ada rekrutmen lewat pelan-pelan yang tenaga kerjaan masalah PAMA itu loh mas, saya pernah mendengar gitu. Itu kan pengeruan tambang kita yang ada di Kalimantan, di Irian Jaya, di Sumatera kan begitu ya. Oleh pemuda-pemuda kita, saya kemarin ketemu langsung gitu. Ya intinya ya kita itu hanya dibuat robot aja pak untuk menghancurkan negeri kita sendiri. Pengasuhan mereka itu ya? Iya pengasuhan mereka sendiri itu loh gitu. Orang sudah high class, sudah manajerial ke sana tingkatannya gitu ya. Itu mengaku memang untuk menghancurkan negeri kita ini, gunung-gunung itu yang kandungan tambangnya dihancurkan rupa, hasilnya disetorkan kepada mereka, kita ini hanya digaji hanya sedemikian, jadi tidak impas gitu ya. Sudah gajinya kecil dibandingkan dengan hasil produk perusahaannya, di yang kedua masih harus merusak di negeri kita sendiri. Maka mas perlu koreksi yuk umat Islam, senantiasa kita bergerak memikirkan kemudian direalisasikan menurut kemampuannya masing-masing. Oke. Gitu Mas Hari. Baik Pak Adi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kalau kita melihat memang seperti itu ya. Harusnya ada kesepakatan antara buruh dan pengusaha. Tapi bagaimana kemudian yang terjadi? Manakala kan antar perusahaan itu kan beda-beda ya. Ada perusahaan yang kemudian sudah menghasilkan begitu banyak atau secara ini sudah berkembang bagus, tapi ada perusahaan yang kemudian masih kembang-kembis. Nah, apakah memang ini harus disamakan? Dan bagaimana kemudian ketika ada aturan dari pemerintah adanya UMK, upah minimum kota misalnya, Solo misalnya 915 misalnya. Tapi ini memang 915 ini memang sangat mudah mungkin bagi perusahaan yang sudah berkembang dan baik ya. Tapi ketika bagi perusahaan yang kemudian masih kembang-kembis, bagaimana? Apakah harus disamakan atau seperti apa ya? Oke, atau mungkin yang kaya mungkin kaya, yang miskin mungkin miskin. Baik, 7651818 kembali saya buka untuk Anda. Kita bicara masalah upah minimum kota ini dan tentu saja ya, mudah-mudahan ada sebuah apa namanya ya, solusi gitu ya untuk bangsa ini menjadi lebih baik, karena dari berbagai masalah juga nampaknya masalah buruh, masalah UMK ini per tahun, setiap tahun mesti ada masalah-masalah terus gitu ya. Baik, di telepon sudah ada yang bergabung lagi, coba kita akan menyapa dulu ada siapakah nampaknya, dan nanti saya juga akan bacakan SMS-SMS Anda di 081226170777 dan di Facebook. Bentar, nanti saya update lagi ya. Baik, Pak Firdaus dulu nih. Assalamualaikum Pak Firdaus. Mana nih suaranya? Pak Firdaus, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah nih. Saiful. Sehat walafiat. Alhamdulillah. Asal bukan sehat walandong. Ya, ini Pak Firdaus itu punya karyawan nggak? Yes. Punya buruh? Bukan buruh lah, kok kasar banget ya bahasanya ya. Karyawan. Rekan kerja gitu ya. Pegawai. Ada. Dan ya, digaji sesuai MK nggak Pak? Ini gini ya, kalau ini cuman mungkin sharing ya. Kalau di tempat saya ini, saya mencoba untuk menanamkan kepercayaan pada rekan-rekan saya. Rekan kerja. Dari memang sebagian besar itu saya didik dari nol, dari ada lulusan SMP, ada lulusan SD, ada yang nggak sekolah, gitu kan. Jadi ada yang hanya lulusan kursus gitu. Jadi saya didik dari nol dan itu membutuhkan alokasi waktu, tenaga, biaya, pikiran dan seterusnya. Yang jelas korban lah kiranya gitu. Tapi setelah mencapai titik terampil, ya alhamdulillah ini awet itu. Bahkan dari semenjak saya usaha pertama sampai sekarang itu juga masih ada beberapa orang yang bertahan. Wow. Jadi saya mencoba untuk menanamkan kepercayaan yang sama seperti ini. Setelah mereka mencapai titik terampil, jadi saya mencoba menghargainya itu pada kredibilitas, kapabilitas mereka. Artinya, sing anyar karo sing lawas yo ora padha, sing terampil karo ora yo rapodo, artinya gitu kan. Yeah. Adilnya kan di situ. Dan masing-masing bagian, misalnya bagian potong, itu saya kasih buku sendiri. Bagian jahit, saya kasih buku sendiri. Bagian sablon, saya kasih buku sendiri. Dan masing-masing mencatat. Silakan mencatat sendiri. Kemudian nanti dia setiap minggu kan itu, setiap minggu dicek. Jadi bagian potong, bagian jahit, bagian sablon itu kan harus sinkron. Misalnya dari potong ke 10 potong, nanti sampai bagian packing, finishing itu juga 10 potong. Jadi bisa dicek kan itu. Yeah. Dan masing-masing anggaran sudah kami sepakati. Mm-hmm. Jadi saya sudah enggak harus nulis lagi. Paling istri saya nanti setiap minggu itu ngecek berapa, ini berapa. Dan kalau per minggunya itu mungkin Mas Fatah itu yang pernah saya kasih lihat itu. Mas jadi Fatah, insya Allah ya. Lebih dari UMK. Tapi ya itu memang saya mencoba menghargai itu dari kemampuan mereka. Jadi benar-benar saya titik dari nol itu tadi. Jadi istilahnya adilnya di situ. Okay. Bahkan ada yang beberapa orang itu setelah hamil, cuti hamil, melahirkan, nanti setelah iso di sambi seperti ini ya masuk lagi gitu ya. Jadi tapi memang kendala yang saya terapkan ini kenyataannya sekarang itu tidak mudah dari orang-orang yang punya keterampilan skill experience yang seperti saya maksudkan itu memang sulit gitu. Okay. Karena memang pemikiran anak-anak sekarang, orang-orang sekarang itu cenderung instan, nyambut kayak gampang di TAK lah, itulah yang penyakitnya di situ. Klaten itu kalau ya, usulannya nanti 2013 itu UMK-nya 871.500 rupiah. Ya ini saya lihat daftarnya itu 871.500 rupiah. Gitu kan. Tapi kalau ya insya Allah kalau di tempat saya itu per minggu rata-rata anak itu ya 300-250. Itu per artinya minggunya? Lebih kan? Iya per minggu. Berarti sudah satu lebih kan? Iya satu lebih. Artinya gini ya, saya mencoba untuk menanamkan kepercayaan itu tadi. Dan alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Ya semoga tidak ada lah. Sing neko-neko. Tidak ada lah. Masih sak neko saja ya? Bisa jadi apa ya, artinya sebuah model bahwa rekan kerja itu pantas untuk kita percayai karena kita simbiosis mutualisme, dia butuh kita, kita butuh dia. Okay. Jadi kalau pakai kata-kata buruh itu kayak saya itu kayak enggak cocok karena saya pernah ngalami seperti mereka gitu. Saya istri saya itu pernah ngalami seperti mereka bahkan lebih buruk lagi. Jadi artinya pakai kata buruh itu kasar gitu, Pak. Ya saya itu kok enggak cuma saya pribadi lo ya, kalau lainnya mogok lah, tapi kalau rekan kerja gitu. Okay. Ya gitu ah, semoga bermanfaat. Baik. Semoga nasib pekerja-pekerja, mungkin pakai kata pekerja saja ya, pekerja-pekerja Indonesia makin baik dan makin banyak yang mempunyai pemikiran untuk wira swasta. Okay. Karena dari pintu itulah, dari pintu wira swasta itulah insya Allah lebih barokah, lebih maslah. Itu jazakumullah khairan katsiran, semoga tetap istiqomah dan kan RTS. Ya. Mohon dimaafkan kalau ada kesalahan kebenaran al-haq pastinya dicatat dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kadang memang dilema ya, bagi para pengusaha itu sangat dilema ketika ada sebuah peraturan seperti itu. Tapi bagaimana ya untuk menyamakan sih masalahnya. Walaupun sangat dilema. Ketika yang saya sampaikan di depan tadi bahwa ada sebuah perusahaan yang barangkali masih kebang kempis tapi juga harus membayar sesuai yang diinginkan pemerintah. Kita menuju ke Pak Abud sekarang ya. Pak Abud, assalamualaikum Pak Abud. Waalaikumsalam sobat. Soto bapak. Kalau sodak, soto daging. Nah, apalagi ya. Enggak, ini Solo itu 2013 usulannya 915. Itu kalau dulu pas kita bicara masalah ini katanya yang masa masih 800 atau 700 itu sebenarnya tidak sesuai dengan kehidupan layak di Solo kayak gitu, Pak. Saya masih ingat itu Pak Abud. Iya. Mengatakan kalau 915 gimana Pak Abud? Iya, makin tidak layak. Makin tidak layak? Iya, karena Solo itu kan dipicu oleh toko-toko swalayan yang sehingga mengakibatkan orang-orang yang punya gaji di bawah 1 juta itu kan cuma ngiler gitu. Gaya hidupnya itu sekarang sudah dipengaruhi itu gitu ya Pak ya? Ya jelas. Jadi kalau makin banyak ya ada SGM, ada Solo Square, ada Maragon. Di Solo baru itu ada Hartono. Oh, ya. Gede itu sekarang. Ada Arif enggak ada. Besok ya? Ada di Sragen. Oh begitu. Ya, kemudian di swalayan-swalayan sekitar kampung ya. Nah sehingga ini membuat warga yang penghasilannya atau upahnya itu di bawah 1 juta. Itu cuma bisa merasakan ya ngiler begitu. Bahkan nanti kalau tragisnya itu yang berpenghasilan rendah itu terus neng toko swalayan cari kesempatan. Begitu tidak diawasi, ya terus ngutil begitu. Wala, apa nah, apa ini efek yang sangat kita sesalkan begitu. Dan karena, itu sering ya? Kasus kayak gitu sering ya? Gimana? Kasus kayak gitu sering kah? Ya, kalau kita cermati mestinya sering. Tetapi karena, mungkin toko itu ya kan punya sistem pengamanan yang begitu bagus sekarang ada ya, CCTV. Walaupun pengamanan ada seperti itu, ada CCTV dan lain-lain. Itu yang namanya orang kan tahu, oh CCTV di sini modelnya bisa gini, dihindari begitu kan bisa. Nah, sehingga ya itu tadi. Saya mengira ini model-model ngutil atau nyolong itu saya kira tetap ada, tetapi mungkin pihak toko itu ada model toleran begitu. Wah, toleran juga. Iya, ya. Jadi kalau misalnya itu diekspos kan bisa jadi nanti malah jadi bom waktu gitu. Nah, oleh karena itu ya yang punya upah di bawah 1 juta katakanlah yang 900 sekian, ada yang 800 sekian. Ya ini kalau jujur ya itu sangat tidak cukup begitu. Bahkan model UMK ini kan menyebabkan usaha-usaha seperti perhotelan itu kan menggajinya kan diselaraskan dengan UMK ini. Harusnya gimana tuh, Pak? Jadi katakanlah misalnya orang taunya itu yang namanya satpam hotel, itu kan gajinya gede gitu. Tapi kalau kita tanya, ternyata kecil. Itu sekitar UMK. Masa sih? Iya, nanti tolong Mas Arief ke hotel-hotel yang ada di Solo itu tanyain ya, disurvey. Saya sudah mensurvey beberapa hotel yang ada. Oi, Pak Eyo, mesake. SPG-SPG itu kelihatannya kan minor-minor. Iya, tapi kalau ditanya, jujur itu mesti di sekitar UMK. Padahal untuk beli kosmetik itu lebih mahal lagi ya? Nah, mungkin kalau kosmetik, kalau produk dari perusahaan yang bersangkutan gratis. Mungkin loh. Oh gitu. Iya. Iya, kalau yang ditawarkan kosmetik. Penjaga toko itu upahnya berapa? Itu juga di bawah 1 juta, di sekitar UMK. Nah, ini biasanya UMK itu dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha yang sudah sukses sekian tahun. Jadi grup-grup itu, grup-grup toko-toko tidak saya sebut namanya, itu upah penjaga tokonya di sekitar UMK itu. Iya, saya tahu karena juga kadang-kadang menyelami perilaku-perilaku penjaga toko. Jadi kalau di rumah itu ya, makannya tidak makan standar, sak piring esok, sak piring awan, sak piring bengi. Tidak seperti itu. Ternyata ada yang cuma kalau pagi sego kucing, sore sego kucing. Nah, itu dipertahankan sampai ya daripada tidak punya pekerjaan yang lain gitu. Nah, ini kan sebetulnya kasihan. Makanya ya penjaga-penjaga toko itu kalau dilihat dari posisi postur tubuhnya ya kurus-kurus. Berbeda dengan kemarin yang saya lihat di daerah mana itu ada program kepolisian ya menurunkan berat badan yang gendut. Aduh. Nyindir gak ini ya? Ya? Nyindir gak? Oh, enggak, bukan, ini bukan nyindir, ini fakta yang untuk komparasi saja. Oke. Nah, oleh karena itu ya untuk UMK seperti ini itu ya bisa disalahgunakan oleh pengusaha. Jadi pengusaha itu kalau kita lihat itu kayanya ya bukan main lah. Tanahnya tambah, rumahnya makin bagus, ya ekspansi tokonya makin banyak. Nah ini dikarenakan apa? Yang namanya buruh itu kan merupakan komponen dari HPP, harga pokok produksi. Itu akan terlihat kalau misalnya itu produk pabrik atau manufaktur begitu. Jadi yang namanya buruh itu biayanya itu masuk dalam komponen harga pokok produksi alias HPP. Jadi HPP itu terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ya ini buruh ini, kemudian biaya overhead pabrik, BOP. Nah ini kalkulasi seperti ini akan menjadikan yang namanya upah buruh itu mesti kecil terus, karena apa? Perusahaan itu akan menjadikan output produknya itu berharga rendah. Nah sehingga saya yakin, ya saya prediksi upah buruh kalau ya di model seperti ini masuk HPP, nah itu sak jeke jumlek buruh itu upahnya kecil. Okay. Nah laba perusahaan yang besar itu dinikmati oleh pengusahanya, kemudian stakeholdernya, kemudian ini tenaga kerja tidak langsung alias pimpinan-pimpinan perusahaan, kemudian pegawai-pegawai administrasi yang dengan level-level tertentu. Nah ini akan mendapatkan gaji yang di luar itu HPP itu. Nah oleh karena itu ya saya sebetulnya ya kasihan nih. Ngelus dodo gitu Pak ya. Iya, kalau misalnya kalau gini Pak, kalau gini kemudian pengusahanya kaya-kaya kan. Kalau yang saya ungkapkan tadi bahwa tiap perusahaan itu kan beda-beda, tiap pengusaha itu beda-beda. Iya. Ada perusahaan yang kemudian sudah berkembang dan baik, ada perusahaan yang kemudian masih kembang-kempis. Iya. Jadi dengan adanya peraturan, berarti kan mereka harus sama gitu antara kembang-kempis. Iya. Jadi kalau perusahaan yang kembang-kempis, nah itu biasanya pengusaha itu ya bisa memberikan opsi. Silakan mau bekerja di sini dengan gaji 600 ribu per bulan atau tidak bekerja di sini. Nah itu kan bagi pengusaha yang kembang-kempis. Tapi kalau usaha itu sudah kita ketahui ya kontinu dan pengusahanya terlihat sukses terus kok, gajinya di sekitar UMK ini kan baik. Kasihan gitu. Yeh, ngaturin kemauan. Ini cuma sharing dan mudah-mudahan ya kita pengusaha-pengusaha yang masih bermoral itu berikan, kalau perlu menambah gaji kalau perlu tidak ya, hanya UMK. Tidak usah mepet UMK kalau perlu. Kalau perlu 3 kali atau 4 kali UMK ya. Nah itu mestinya usaha-usaha yang barokah nantinya sudah sukses. Oke. Matur nuwun. Baik, terima kasih Pak Bud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, iya ya. Kalau perusahaan-perusahaan yang masih kembang-kempis barangkali dengan dalih ya sudah kamu di sini tak gaji 600 ribu kalau mau, kalau enggak mau ya sudah silahkan cari kerjaan yang lain saja karena memang kemampuan kami hanya segitu gitu ya. Tapi akan sangat ironi manakala itu diungkapkan oleh perusahaan-perusahaan yang sudah berkembang dan baik kemudian ya sudah baik dalam segala hal gitu ya. Pak Heru di Klaten coba ya. Pak Heru assalamualaikum sudah lari lagi nih Pak Heru. Coba lagi Pak Heru ya. Oke, terima kasih dan tadi Pak Abud sudah mengungkapkan banyak hal. Memang ketika hanya 915 atau masih di bawah 1 juta itu belum bagus begitu kalau untuk di Kota Solo karena memang para pegawai-pegawai atau karyawan kecil itu nampaknya juga sisi gaya hidupnya juga terpengaruh oleh kondisi dan keadaan di wilayah sekitarnya. Menuju ke Sragen dulu Pak Didi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Arif. Iya. Kalau di Sragen itu nanti berubah jadi 864.000 Pak. Bagaimana? Kalau UMK Sragen untuk 2013 diusulkan itu pengubahannya adalah 864.000. Sudah sesuai belum Pak kalau di Sragen? Ya, 864. Iya. Ya, saya kira ini kan namanya upah minimum. Iya, upah minimum. Minimum ya. Minimum itu paling kecil berarti ya. Iya, upah minimum itu kan rata-rata, saya kira itu ya. Rata-rata begitu. Dan tentunya ada yang mampu, ada yang kurang mampu, ada yang tidak mampu. Jadi di sini memang kalau yang kurang mampu dan tidak mampu itu kan ada semacam usulan gitulah secara resmi kepada tentunya ini kepada Dewan Pengupahan maka ya bahwa dia itu tidak mampu dan tentunya dengan kejujuran betul-betul memang tidak mampu dan ini saya kira pemasalahannya tidak tidak menurut pendapat saya ini, kadang saya dengar itu juga tidak digebiah-guyah lah. apa namanya, harus sekian, harus menurut upah minimum apa namanya yang diterapkan. Tapi yang perlu diperhatikan, kadang-kadang UMK ini terjadi karena desakan-desakan buruh, ya, karyawan, ya, melalui demo-demo dan sebagainya. Ini, makanya tiap tahun kan kita melihat itu gitu loh Pak, ya, nggak efektif ya, banget. Tiap tahun ini gitu. Ya, kayaknya nggak ada aturan. Karena ya memang upah, apa namanya, tingkat hidup para buruh ini di bawah kebutuhan yang dasar gitulah, memenuhi kebutuhan dasar. Padahal kebutuhan ini makin meningkat, ya, makin meningkatnya mungkin karena iming-iming iklan, advertensi di TV, di macam-macam, kemudian dalam pergaulan. Jadi konsumsi ini di samping tidak sesuai dengan kemampuannya, juga tentunya ini meningkatkan karena iming-iming ini keinginan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok. Sehingga kita ini kalau ini terus-menerus terjadi di dalam sistem, ya, ini sistem kapitalis, ini sistem kapitalis ini jelas merangsang kebutuhan-kebutuhan makin meningkat, tapi kemampuan kaum buruh boleh dikatakan tetap. Sehingga ini menimbulkan frustasi, ya, orang yang lihat ini lihat itu tidak mampu, lihat ini tidak mampu, kan timbul frustasi, ya. Nah, frustasi-frustasi ini kalau terus-menerus meningkat dengan dipicu oleh bermacam-macam ini akan menimbulkan agresi. Agresi ini bisa positif melalui demo-demo sesuai dengan ketentuan, atau perusakan-perusakan pabrik atau perusahaan, ya. Nah, ini di sini pemerintah turun tangannya itu karena tadi ini keadaan ini kaum buruh ini jangan sampai menimbulkan taruhlah kalau demo mungkin masih ditolerir, tapi sampai perusakan-perusakan pabrikan ini merusak sistem ekonomi lah secara keseluruhan. Dan memang ini wataknya sistem kapitalis demikian, ya. Oleh karena itu tentunya di sini pemerintah hanya sekedar bagaimana meredam lah, meredam gejolak kaum buruh gitulah. Okay. Tentunya juga untuk menjaga terutama juga perusahaan-perusahaan agar tetap berjalan lah. Oleh karena itu tentunya di sini saya kira sistem Islam ini memang perlu dicoba, ya, oleh pemerintah, karena sistem Islam itu di samping pertumbuhan ekonomi seperti yang diorientasikan oleh kapitalis dan sistem pemerataan oleh sistem sosialis dan keadilan, tapi kalau Islam ini juga mengendalikan perilaku ekonomi agar sesuai dengan etika Islam seperti tadi sudah disebut. Kalau meningkat, ya, ada buruh juga meningkat gitu. Jadi tidak ada keserakan-keserakaan di dalam yang ada di dalam sistem kapitalis, yang tentunya sistem kapitalis ini menciptakan kesenjangan ekonomi, ya, atau kaya dan miskin makin meningkat, juga tentunya juga menciptakan manusia-manusia serakah yang terus-menerus meningkat, dan inilah yang saya kira harus dihindari gitu, ya. Baik. Dengan upah minimum itu saya kira sulit dipecahkan kalau enggak sistemnya itu juga harus dirubah secara keseluruhan gitu, ya. Baik. Begitu, terima kasih Pak Didi. Arif, kurang lebihnya memaaf bagi Occupy Daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Didi, ya, yang di Sragen, terlalu serakah gitu, ya, banyak orang serakah. Harus ada sistem yang bagus untuk menjadikan ini lebih baik. Kita menuju ke tim berita dulu untuk kilas informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat. 107,7 RDS. السلام عليكم Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wasafiha Rasulillah. Tiktamu marzatillah. Oke, pendengar, kembali kita di program Assalamualaikum Indonesia, dan nampaknya kita harus menuju ke narasumber dulu ya untuk kesempatan pagi ini agar lebih jelas begitu ya. Dan pagi ini narasumber kita adalah dari pihak karyawan atau sebutannya apa, wong buruh juga kok ini nyebutnya, masalahnya ya agak-agak malu sama Pak Firdaus ini sebenarnya ya. Tapi ini memang namanya gerbang gerakan buruh berjuang. Gerakan Buruh Berjuang untuk Jawa Tengah nih Pak, atau Mas Prabowo. Coba nanti kita akan bincang dengan beliau, ada apa dan bagaimana sebenarnya terkait dengan penetapan UMK ini. Kita akan bersama dengan Pak atau Mas Prabowo ini. Oke. Sudah terhubung belum ya nih Mas Fatah ya? Dengan Mas Prabowo dari Gerbang ini. Kalau buruh Solo 915, Klaten tadi berapa ya? Oke, masih dihubungkan ini. Klaten ada, yang jelas kalau saya bacakan, Sragen 864, Boyolali 895, kemudian Karanganyar 896, Sukoharjo itu 902, Wonogiri 830, Klatennya 871, dan Salatiga 974. Gitu ya. Nah, ini Mas Prabowo nih sampai menit ini belum diangkat juga nih. Mudah-mudahan nanti segera diangkat aja nih program Assalamualaikum Indonesia. Hadiri salitna ya ikhwe, sahni khafifid danib btidwi. Hadiri salitna ya ikhwe, sahni khafifid danib btidwi. Kulha kilme hilwe bghinwe. Wassalamu alaikum. Wassalamu alaikum. Baik, biar dicoba terus sama Mas Operator ya untuk Mas Prabowo ini, biar lebih asik kita kajian pagi ini, kajian perbincangan pagi ini gitu ya. Kalau di SMS coba dari 590. Kalau kesejahteraan rakyat diserahkan, aduh. Diserahkan siapa nih ya? Kalau terhubung ya. Kenapa Mas Fatah? Kenapa Mas Fatah? Oke. Kalau ini, kalau kesejahteraan rakyat diserahkan pengusaha, ya jadinya kisruh terus Mas. Pengusaha gak mau rugi, tapi pemerintah gak bisa mensejahterakan rakyat. Hidup memang susah tanpa khilafah. Lian di Klaten. 181. Harusnya semua pihak itu legowo. Bagaimanapun PKL juga butuh makan. Oh PKL ya. Sama seperti pejabat. Pedagang kaki lima maksudnya. 181 lagi, lawang masih belum selesai kok di pajak itu hanya menguntungkan segelintir orang. Oke, okay. Anda buat Mas Wata. Baik, SMS lagi dari 527, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Yang, ini sudah terhubung ya Mas Wata ya. Oke, okay. Kita sudah terhubung dengan Mas Prabowo ini. Mas Prabowo itu dari Gerbang begitu ya, Ketua Gerakan Buruh Berjuang, ada Mas Prabowo. Kita akan berbincang terkait dengan UMK yang sudah disepakati kemarin. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Mas Prabowo. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas. Iya, selamat pagi. Kabar baik pagi ini ya. Ini posisi di mana nih Mas Prabowo? Ini masih di Semarang. Oh, di Semarang ya. Baik, iya. Kali ini kita di Solo. Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya, kita berbincang, diskusi di radio pagi ini terkait dengan upah minimum kota yang harus ditepati oleh pengusaha. Nah, kemarin ya, sudah ada kesepakatan atau apa namanya, usulan UMK 2013 yang diajukan ke Dewan Pengupahan Provinsi. Ada banyak itu seluruh Jawa Tengah, dan itu menurut Mas Prabowo gimana tuh? Ya, kalau kita melihat sekarang yang terjadi dalam Dewan Pengupahan itu, kita melihat tunjangan yang cukup jauh antara, terutama kalau kita melihat dari yang tertinggi dengan yang terendah. Yang tertinggi di Kota Semarang 1.209.100. Yang terendah, sementara yang di Cilacap Barat itu masih di kisaran 800. Berapa gitu. 860. 820 masuk. Kalau Wonogiri juga 830. Iya. Oh, masih lebih tinggi dia. 835 ya? Wonogiri. Oke. Okay. 830, Sragen 835, Cilacap 830 mungkin. Oh, Sragen 864 kalau saya punya catatannya nih. 864. Okay, nah, okay. Kalau melihat kesenjangan itu, kita harus melihat bahwa di dalam tahun 2012 ini pemerintah dalam hal Kemenaker sudah membuat keputusan Permen nomor 13 tahun 2012 dalam pasalnya sudah jelas menyatakan bahwa Permenaker tersebut mencabut Permenaker yang lama. Artinya meniadakan Permen nomor 17 tahun 2005 yang kebetulan pada saat survei bulan Januari sampai dengan bulan Juni Permen 17 tahun 2005 itu masih dipakai sampai dengan bulan Juli. Nah, Kota Semarang yang angkanya tertinggi tersebut itu menggunakan Permenaker nomor 13 tahun 2012 murni. Yeah. Artinya bukan merupakan kombinasi, bukan juga merupakan atau bagian daripada Permen 11 yang diadopsi ke 13 sama sekali bukan. Jadi pilihan-pilihannya menggunakan Permen 13 tahun 2012 secara murni. Nah, di daerah lain ternyata hal itu tidak agar ditemukan, masih menggunakan kombinasi. Yeah. Padahal secara jelas dengan terbitnya Permen 13 itu sudah mengukurkan Permen 17, artinya survei bulan Januari dan Juli nggak usah dipakai, walaupun sudah keluar biaya, sudah keluar tenaga dan sebagainya, tapi kalau ada regulasi yang sudah muncul seperti ini ya harus digunakan dengan sadar dan dengan rela hati untuk meniadakan hasil survei bulan Januari sampai dengan bulan Juli. Okay. Kemudian yang menarik ada proses-proses dan mekanisme survei yang kadang-kadang masih belum sesuai. Misalnya soal pemilihan pasar, pemilihan waktu maksudnya, pemilihan waktu, terus bagaimana prosedur survei dan sebagainya. Tahun ini kita mencoba di Kota Semarang membuat sampel untuk keterlibatan kepala daerah dalam mengawasi survei, dan kebetulan kepala daerahnya, PLT Wali Kota yang baru ini, itu cukup terlibat aktif mengawasi. Yeah. Ada laporan-laporan seperti ini dan seperti itu, sehingga sebetulnya di daerah lain pun mestinya angkanya sudah di atas 1,1 gitu ya. Harusnya ya. Iya. Tapi ini malah lebih banyak di bawah 1 ini nampaknya. Iya. Makanya itu yang perlu kita perhatikan, apakah betul-betul itu kemarin 13 sudah mulai dilaksanakan. Artinya gini Mas, ini kan usulan yeah. UMK 2013 ini yang sudah rampung dibicarakan, kemudian mau diajukan ke Dewan Pengupahan Provinsi kepada Gubernur Jawa Tengah, dan ini kalau teman-teman di Gerbang belum sepakat dengan hal ini sebenarnya ya? Kalau di Kota Semarang kita sudah sepakat dengan PLT. Tapi kalau daerah lain belum? Iya, kalau daerah lain, Kabupaten Semarang sudah clear. Iya. Tapi yang lain ini selama itu masih menggunakan permen yang lama atau kombinasi dari permen baru dengan permen yang lama, itu kita yang menolak. Artinya kalau mau menurut pada aturan ya dengan resiko apapun, dengan spike apapun itu dipakai. Kayak kemarin misalnya 991.500 di Kota Semarang, bahwa itu hasil survei, bahwa itu direvisi Rp3.000 pun ditolak. Oke, kita berjuang terus dengan cara melakukan evaluasi-evaluasi itu. Jadi tahun depan evaluasi kita untuk daerah-daerah 33 item kabupaten kota kecuali Semarang lah punya, harus digunakan evaluasi Permen 13 murni, kemudian mekanisme survei dan semua laporan-laporan yang ada dalam survei tersebut harus dikumpulkan, dilaporkan kepada serikat-serikat bagi unsur pekerja. Karena ini yang sedang ditemui kan nampaknya Dewan Pengupahan Unsur Pekerja itu berjalan sendiri terlepas dari serikatnya. Nah, yang kita survei itu di Kota Semarang dengan Kabupaten Semarang, ini harus melaporkan ke serikatnya. Ternyata berhasil dengan menggunakan permen 13 persilangan di laporan. Misalnya begini, pernah terjadi hasil survei di salah satu pasar angkanya tinggi, tapi kemudian ada oknum yang meminta angka tersebut, diturunkan. Nah, ini dilaporkan ke teman-teman serikat. Nah, ini tidak benar nih. Nah, kita laporkan ke kepala daerah bahwa ini terjadi seperti ini. Kepala daerah mengoreksi, ini nggak boleh. Harus survei harus jujur dibuka di Dewan Pengupahan. Okay. Nah, gitu. Berarti ini secara tidak langsung Gerbang menginginkan di daerah-daerah yang kemudian masih di bawah satu itu harus ada gerakan begitu untuk menyesuaikan. Iya, harus melakukan percepatan untuk menyesuaikan itu dengan evaluasi-evaluasi yang kemarin dilakukan. Oke, gerbang itu di setiap daerah ada ya? Sementara kita masih mengorganisir di Pekalongan, Pemalang, terus Kabupaten Pekalongan, Batang, Kendal, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Demak, terus Solo. Solo udah ada? Solo itu dengan kawan-kawan SPD 92. Oh gitu ya, SPD 92. Yeah. Oke. Dengan kemudian dengan hasil ini nanti berarti 2013 teman-teman gerbang juga belum sepakat dengan apa namanya UMK kecuali untuk Semarang. Nah, tindakan apa yang akan dilakukan oleh teman-teman nih? Kita akan mendorong kawan-kawan di daerah lain, terutama yang memiliki franchise gerbang di situ, untuk menggunakan Permen 13 dan besok sudah kita membicarakan prediksi inflasi. Prediksi inflasi tahun depan. Kemudian mekanisme dewan pengupahan. Terutama dari unsur buruh, harus membuat laporan kepada serikat pekerja, serikat buruh yang berada di kota tersebut. Nah, kemudian tambahannya, si unsur pemerintah ini harus berada dalam posisi sesuai dengan survei dan mekanismenya. Jangan terus menurunkan misalnya, seperti itu. Nah, harapan kita, kalau itu besok terjadi tahun 2013, kemungkinan akan terjadi kenaikan signifikan di daerah-daerah di Kabupaten Kota di Jawa Tengah. Ya, ya, ya. Jadi tiba-tiba naik 200 ribu semua misalnya. Kalau itu berjalan. Artinya seperti semuanya sudah di atas. Di Kota Semarang, sudah di atas 1,1 di atas lah. Di atasnya 1,1 gitu ya. Iya. Baik. Baik Mas Prabowo, mudah-mudahan ini perjuangan semakin terlihat hasilnya begitu ya, walaupun saat ini masih di Semarang saja yang masih sesuai dan kesenjangannya begitu terasa ya dengan daerah-daerah lain, apalagi dengan Cilacap yang masih kecil tadi. Iya betul. Baik. Barangkali ada yang disampaikan terakhir nih untuk para pekerja, para buruh di Solo, Jawa Tengah dan sekitarnya, silakan. Oke, saya pikir kawan-kawan buruh maupun pekerja yang ada di mendengarkan radio ini untuk bertahapan melakukan evaluasi dengan aturan, regulasi, serta mekanisme dan hubungan dengan serikat pekerja yang lebih baik lagi. Karena tidak mungkin Dewan Pengupahan unsur buruh, unsur pekerja itu berjuang sendirian. Yang kedua, kepada kawan-kawan dari pemerintah diharapkan untuk sesuai menjalankan amanat bukan undang-undang dasar, yaitu tugas mereka adalah memastikan kesejahteraan umum mengerjakan kehidupan bangsa. Jadi umumlah yang diperlukan. Kemudian kepada kawan-kawan abdu untuk tidak memprovokasi bahwa upah akan membuat bangkrut perusahaan. Karena ini terbukti di Kota Semarang awalnya Pak Pindo minta 1061, kemudian naik menjadi 1.100, kemudian naik lagi menjadi 1.123, naik lagi menjadi 1.158. Sampai terakhir 1.2, ini sudah meruntuhkan asumsi bahwa upah belum baik akan meruntuhkan atau membangkrutkan perusahaan. Baik, terima kasih Mas Prabowo pagi ini sudah kita ganggu waktunya. Insya Allah lain hari bisa berbincang lebih banyak lagi ya. Oke, selamat. Iya, assalamualaikum, selamat berjuang. Waalaikumsalam, terima kasih. Ya, pendengar, itu tadi Ketua Gerakan Buruh Berjuang Jawa Tengah atau Gerbang, Mas Prabowo, dalam perbincangan bersama dengan RDS FM Solo untuk kesempatan pagi hari ini. Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Assalamu alaikum. Kembali lagi pendengar, assalamualaikum Indonesia untuk kesempatan pagi ini 13 November 2012 atau 28 Dzulhijjah 1433 Hijriah, dan kita menuju ke SMS dulu. Ada dari 3494 yang dimaksud buruh itu apa gitu? Itu buruh apa? Buruh bangunan, buruh pelabuhan, abang becak, siapa yang mau naikin upahnya harian? Abang beca aja masih ditawar, terpaksa diterima meski sedikit daripada tidak sama sekali. Dipikirin juga tidak itu. Ya, aduh, ini mesti ini dulu ya. Kalau yang kita bicarakan itu bukan, ya, maksudnya bukan seperti itu, Mas Badan ya. Ini buruh yang berada di bawah instansi begitu, yang kemudian instansi perusahaan atau apa dan sebagainya kayak gitulah. Kemudian 394 lagi ya, tidak. tak akan semangat terbarukan di Klaten. Assalamualaikum. Bersyukurlah para buruh yang bergaji 700-an. Saya mau tanya, kalau buruh kuli bangunan, abang becak, siapa yang mau naikin upah hariannya? Malah ada yang ngasih kuli bangunan upah sedikit tapi terpaksa diterima daripada tidak bekerja, alias kendil guling gitu ya. Kalau buruh bangunan itu biasanya ada di bawah CV apa, perusahaan apa dan sebagainya kayak gitu. Dan itu juga harus menyesuaikan dengan peraturan yang ada. 021, assalamualaikum, salam, Sutresno. Sutresno bakal mujahidin gitu ya. Boyolali, kalau saya dulu kerja di BKL resmi di Solo baru, dah gaji di bawah, sholat ndak teratur, mau cari ilmu malah saya yang ngajarin. Sekarang dah fokus wirausaha bengkel di rumah, sholat bisa teratur, masalah hasil alhamdulillah makin berkah, jauh di atas UMK. Para pemuda, ayo mandiri, gitu ya. 667. Mas Arief, judul temanya apa? Hana baru dengerin katanya. Oke, terkait UMK itu ya, apakah pengusaha mau membayarnya? Di Klaten saya itu 1 juta kata 3494. Apanya 1 juta? Padahal UMK Klaten itu kan 8 berapa tadi ya? Yang 1 juta apanya nih Mas? Padahal di Klaten itu ketentuan untuk 2013 itu diusulkan 871.571.500, yaitu berarti kalau sudah 1 juta berarti sudah di atas UMK. Oke, saya kira itu ya. Oh gitu. Dari 135 nah, di tempatku karyawannya gajinya itu tergantung kemahirannya, tapi karyawannya baru 3. Kadang kalau ada yang PKL dari STM jadi 7 atau 8 orang gitu. Yang mahir sekitar 1,5 juta, kadang lebih tergantung dapatnya dari order. Kalau yang belum mahir ya sekitar 800 ribu katanya. Ya begitulah. Begitulah dunia kerja ya. Baik, kemudian kita menuju ke ini. Terima kasih untuk Adi Bocah Tunggal. Bisa ditawar lagi enggak ya? Ditawar apanya tuh? Ditawar ininya ya, jumlah ininya berapa gitu ya, lebih tinggi lagi bisa apa enggak, mungkin begitu. Oke pendengar, itu ya dari saudara-saudara kita, teman-teman kita, terkait dengan upah minimum kota. Mudah-mudahan Solo yang 915 yang katanya Mas Prabowo itu sebenarnya masih jauh di bawah gitu ya. Harusnya itu minimal 1,1 dan harusnya 1,1 ke atas. Katanya begitu. Kalau di daerah Semarang memang sudah. Kalau Semarang sudah ya. Semarang sudah, dan yang menjadi masalah adalah di daerah-daerah lain. Katanya begitu tadi. Baik, kita simak dulu yang berikut ini. Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Assalamu alaikum وصفيها رسول الله تكسبوا مرضات الله وتحبوا بعضكم لله. Assalamu alaikum وردك عالتحية kembali di Assalamualaikum Indonesia, Biasa FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah, dan juga bisa disampaikan 101,4 Hisa FM Solo. Iya, terkait dengan upah minimum kota yang sudah digedok begitu, artinya gedok sebagai usulan hasilnya ke Gubernur Jawa Tengah. Oke pendengar, ancaman bui bagi penghalang aksi serikat pekerja juga ada, dan kemudian tak terapkan UMK, perusahaan itu juga akan kena sanksi pidana. Jadi seperti itu. Kalau tadi UMK bakal dikenai sanksi, atau apa namanya, perusahaan yang tidak mau menerapkan bayaran gaji karyawan sesuai UMK, maksimal 4 tahun penjara atau denda maksimal senilai 400 juta. Nah, Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Pengawasan Tenaga Kerja Dinsos Naker Trans Karanganyar, ada Sri Yadi ya, itu mengatakan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Karanganyar, wajib membayar gaji karyawannya sesuai UMK Karanganyar. Perusahaan yang tidak menggubris aturan tersebut bisa kena sanksi sesuai aturan. Ini sudah aturan katanya ya, jadi perusahaan tetap wajib membayar gaji karyawannya sesuai UMK. Pihaknya tetap akan mengawasi seluruh perusahaan agar menerapkan aturan itu. Pihaknya juga minta agar buruh atau karyawan yang menerima gaji di daerah di bawah UMK segera melapor ke instansi terkait agar ditindaklanjuti. Dan menurutnya selama ini ada beberapa perusahaan yang membayar gaji karyawannya di bawah UMK. Namun setelah diperingatkan instansi itu, manajemen perusahaan langsung merapel saja gaji yang belum dibayarkan. Kalau peminum Kabupaten Karanganyar 2013 nanti disepakati 896.500 ya. Oke, itu sudah diserahkan ke Pemprov Jateng untuk dibahas dengan Dewan Pengupahan Provinsi. Ya, kemudian di SMS, mana ada nggak ya SMS ya? Oke. Di SMS masih ada dari 188. Assalamualaikum Mas, Pak Firdaus sisanya Pak. Waalaikumsalam. Oh, beli itu konveksi ya. Kemudian 135. Tambahan, maklum Mas usahanya masih kembang kempis katanya, tapi kan sudah mandiri. Ordernya biasanya yang paling banyak kalau mau lebaran sampai enggak bisa itikaf tuh Mas. Habisnya. Oke, oke, Muamar. Oh, bukan ding. Kemudian pas 94, Klaten belum bulan depan dah dapat undangan dari Disnaker. Oh, Klaten ya. 377, intinya ketika masing-masing bersikap profesional, semuanya akan beres Mas. Artinya pekerja harus profesional, pengusahanya juga harus profesional. Dan kesadaran berapa layaknya memberi upah dan layaknya menerima upah sepantasnya dimiliki oleh keduanya. Dari Adul Ayam di Pekonang. Ya juga ya. Jadi memang harus ada komunikasi intensif antara antara pengusaha dan karyawan begitu ya, agar meminimalisir apa namanya ketidaksepakatan itu. Yang jelas segala usulan sudah diusulkan, walaupun tadi Mas Prabowo juga mengatakan masih ada kesenjangan yang begitu tinggi antara misalnya saja Semarang dengan yang terendah misalnya di Cilacap gitu ya. Dan banyak daerah-daerah kalau dari gerbang tadi gerakan buruh berjuang memperjuangkan untuk UMK di wilayah-wilayah Jawa Tengah itu lebih dari 1,1 begitu ya. Jadi sudah di atas 1. Makanya dari teman-teman gerakan buruh berjuang tetap akan memperjuangkan hal ini. Jadi seperti itu. Kalau di Semarang memang sudah 1,2 ya. 1,2 sekian. Dan itu sudah diiyakan oleh teman-teman gerbang. Temannya di ketua gerbang yang sudah kita wawancara dengan Mas Prabowo. Iya, ada dalam ini ya. Kalau di Solo masih ada nggak ya tempat-tempat atau pengusaha-pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang kemudian memberi gaji kepada karyawannya tidak sesuai dengan ketentuan UMK begitu? Ya, upah ya, kalau dalam peraturan perundangan, peraturan pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang perlindungan upah, upah itu adalah hak pekerja atau buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Jadi seperti itu ya. Oke. Dan pendengar, jam 8.53. Tampaknya perjumpaan kita sampai di sini ya. Kita bicara dan ngobrol terkait dengan upah minimum kota begitu. Kalau yang di ada satu lagi Pak Muhammad Juniarto juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dibutuhkan para pengusaha yang tidak lupa diri bahwa dia tidak bisa jalan tanpa adanya pekerja, dan juga para pekerja yang tahu diri akan tingkat skill atau keterampilan dan experience atau pengalamannya, sehingga hubungan simbiosis mutualisme akan terjalin dengan adil, usaha lancar dan berbarokah insyaallah. Kalau di tempat Anda pakai sistem borongan, jadi pada prinsipnya yang bayar mereka ya mereka gitu ya, yang mereka sendiri begitu sesuai kapasitasnya masing-masing. Semakin giat pekerja ya semakin banyak hasilnya. karena pernah pakai sistem harian malah repot dan tidak adil karena yang giat dan tidak hasilnya sama. Jadi begitu. Makasih Pak Firdaus ya. Jadi kalau sudah ada komunikasi intensif antara buruh dan karyawan, antara karyawan dan pengusaha, ya mudah-mudahan bisa diminimalisir lah konflik-konflik yang ada. Karena memang selama ini setiap tahun itu pasti ada ya kekuatan buruh yang keluar ke turun ke jalan gitu untuk memperjuangkan hak hidup mereka ataupun juga kenaikan upah mereka dan selanjutnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lagi dengan adanya sistem yang baik dari pemerintah yang kemudian menjadikan perusahaan-perusahaan itu patuh dan taat kepada aturan yang ada. Sehingga para karyawan dan buruh itu adalah dua sisi yang memang saling membutuhkan. Dua sisi mata uang begitu ya. Adanya satu sisi itu karena adanya sisi yang lainnya. Jadi keberadaan sisi yang satunya karena keberadaan sisi yang lainnya itu. Nah, jadi seorang pengusaha membutuhkan buruh dan buruh pun juga membutuhkan pengusaha. Buruh yang membiayai dan memberikan upah kepada buruh mendapatkan upah dari para pengusaha dan pengusaha pun mendapatkan hasil dari usahanya karena produksinya lancar karena adanya buruh. Jadi begitu, dua sisi ini enggak bisa dipisahkan ini dan harus tetap jalan bareng-bareng supaya menjadi lebih baik, lebih bagus dan seterusnya. Oke. Terima kasih banyak pendengar kebersamaan Anda dalam program kita untuk kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan lain hari lain kesempatan kita bisa berjumpa kembali dalam program yang sama. Assalamualaikum Indonesia. Tentu saja dengan tema yang lebih bagus lagi, lebih mendidik lagi dan sebagainya. Oke, saya ucapkan terima kasih kebersamaan Anda mendengar dan mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Anda. Selanjutnya, nanti selepas program ini Anda juga bisa menyimak siaran RDS FM masih di 107.7 dan juga di 101.4 FM Solo nanti dalam program RDS Niaga di mana Anda bisa menawarkan barang, menawarkan jasa dan menginformasikan agenda-agenda kegiatan untuk agenda-agenda Anda ataupun juga yang lainnya. Terima kasih kebersamaan Anda dan mohon maaf bila ada salah kata. Karena saya bertugas kesempatan pagi hari ini, mohon pamit undur diri. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai aspirasi dan solusi telah Anda sampaikan dalam Assalamualaikum Indonesia. Semoga muncul paradigma baru dan sikap terbaik kita terhadap peristiwa dan problema yang ada. Terima kasih dan sampai jumpa. Selamat beraktivitas, sukses untuk Anda.